Uhuna Yohanes Hondongam Appa. Owak solaku toku pakamaja, tak kok lasi masimpan nung katappa itau muila nawa nasahun nak penawa maseho. Akabudan nabi tatappa kende, analau mak patudu laku indelino. Dadi, lapahallo umpeng kalesu yolo, battula penawa maseho nasi dahi puang ala ta'ala usahun ni mak patudu, battula tayahi. Lama nasanna diwa to nasahun penawa maseho na puang ala ta'ala, kena aku inawa puha sule indelino Yesus Kristus meh hupatau. Sapo menna-menna tak muakui, tau ia to'o tak napentamai penawa masehona puang ala ta'ala. Sapo napentamai setan penawanna, batu diwa balinna Kristus. Puha nau hingi la sule penawa ia to'o, anna awana sule nindelino. Owa anakku, iko-iko anak nang kuak puang ala ta'ala, anna puhang kuak untalo ingganna nabita tappa, aka kuasa puha ya penawa masehu sahung kwa, anna lain do penawa tu sahun to tamatappa. Indo inggana nabi tatappa, butu lama ya la'alakna to tamatappa, na suhu si hondoi tu lakna, anna pak puhai na solana, anna na pehingi. Kami unto anak na puang ngala ta'ala. Dadi menna-menna muissami puang ngala ta'ala, tau ya to'o laum pehingi pepatuduangki. Sapo menna-menna tayi anak na puang ala ta'ala, tau ia to'o tayi yang pehingi pepatuduangki. Susin to'o tapangisannya lakna pepatuduan malolona penawa maseho, anna pepatuduan na penawa lame baba bulim. Ingkana kuak solaku toku kamasei, lasi kamasei kiak mesa solamesa, akain dopak kamase butu yawo mai puang ala ta'ala. Anna menna-menna simak kamase, tau ia to'o manasa anak-anak nai puang ala ta'ala, anna muissami puang ala ta'ala. Aka sipak na puang ala ta'ala mak kamase. Dadi menna-menna ta'ung kamase solana, tau ia to'o manasa anak ta'a yang muissam puang ala ta'ala. Puang ala ta'ala puhusu anak mesanna mentamu indelino, anna mala na kahangan kiak katubua sule lako salako lakona. Susin to'o napak paitaan dio napak kamase nalako kita. Aka diwampak kamase, tak kita ang kamase puang ala ta'ala, sapo puang ala ta'ala ang kamase kia, anna su anak na umbalak ki dipatei, na suhu malak kia diampunian dosata. Wak solaku toku kamasei, kahana tak den napada ampak kamase na puang ala ta'ala lako kita, na suhum pahalu kia duka si kamase mesa solamesa. Muna na tak piden tau mui podola mesa mui tapuang ala ta'ala. Sapuk maka si kamase ki mesa sola mesa. Sundu mi pak kamase na puang ala ta'ala lako hupa tau. Ana ton taliu toh hoilang kaleta puang ala ta'ala. Kasuhungan na ana taisanya tawa sakalebung ki puang ala ta'ala. Ana toh hoilang kaleta. Aka puhang ki napatamai penawa masehona. Ana puhang ki ita ana kisak biing kiwa. Ambeto su anak na mentamalino mendadi tome pasalama. Menna-menna muaku inawa, puang Yesus anak na puang ala ta'ala, tawiya to'o sakalebum puang ala ta'ala, anna puang ala ta'ala toho nilang kalena. Anna taisami solata katappa itawa, pak kamase na puang ala ta'ala mentama kaleta. Si pak na puang ala ta'ala mak kamase. Menna-menna ung kamase liu solana, tau ia to'o sakalebum puang ala ta'ala, anna tohum puang ala ta'ala ilang kalena. Dipasundum pak kamase lang kaleta, anna mala tak kia mahea diolona puang ala ta'ala, kelambi uwattu lanangeum papak tadongkongah hupatau. Tak kia ala mahea akasusim pak palakuanta Kristus. Maka dem pak kamase lang kaleta, taung ki la mahea. Aka maka sundumi pak kamase lang kaleta, ian tolong pak dei kamahiasam. Aka taung ki lana hua pak tahung kungan nindo sinapik ki hupatau. Dadi, menna-menna mahea, tau ia to'o tak pisundum pak kamase lang kalena. Yan toan na simak kamaseng kia, aka yolo puah ya puang ala ta'ala ung kamase kia. Maka den tau muuai, ung kamase ya puang ala ta'ala. Sapo ung kahidik di tumatappa, tau ia to'o kaga-aga. Aka solana duka naita ya lakuan na taina kamasei, damohan ya puang ala ta'ala tak diita. Anain den nendo pahenta na bengkia nawa, menna mennong kamasei puang Allah Ta'ala pahallu duka long kamasei tu matappa.